الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخواني وأخواتي para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab yang ditulis oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, salah seorang ulama kaum muslimin dari mazhab Hambali, dengan judul Zadul Mustaqni', Zad Al-Mustaqni', yang masih kita dalam pembahasan syarat-syarat sahnya jual beli. Setelah sebelumnya menjelaskan syarat at-taradhi, kemudian ada ijab dan qabul, sekarang syarat yang ketiga, al-muallif berkata, wa an takuna al-'aynu mubahatan naf'i min ghairi hajatin. Syarat yang ketiga, bahwasanya ain, zat dari barang tersebut, mubahatun naf', manfaatnya adalah manfaat yang mubah, bukan manfaat yang haram. Maka barang dan benda yang manfaatnya haram, haram diperjualbelikan. Khamar dan turunannya, termasuk alkohol, turun dari khamar. Karena bila khamar itu dicabut alkoholnya, dia tidak mabukkan lagi. Maka alkohol adalah inti dari khamar. Ya. Manfaat daripada khamar adalah mabukkan. Ini manfaat yang diharamkan. Maka haram hukumnya diperjualbelikan. Begitu juga alatul lahu, alat-alat musik. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, sayati zamanun, sayati ala nasi zamanun yastahillun al-hira wal-harira wal-ma'azif. Hadis sahih dari Sahih Bukhari. Bahwasanya akan datang suatu masa di mana manusia menghalalkan perzinahan, menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, kemudian menghalalkan alat musik. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah haram. Ya. Dan dalam hal ini, dari masa ke masa kaum muslimin, ijma' para ulama, tidak ada khilaf. Ya. Maka kalau sekarang ada orang yang bermunculan, oh bukankah itu berguna, bukankah itu ini, ya khilaf ijma'. Kapan baru ada perbedaan? Sebagian mengatakan, bukankah ada sebagian para ulama muslimin yang membolehkan alat musik? Ada Ibn Hazm, tapi pada abad keberapa dia mengatakan pendapatnya? Pada abad keempat Hijriah. Sebelum dia, pada masa ulama-ulama mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama besar, sebelumnya ijma' di masa mereka tidak ada khilaf tentang menjelaskan bahwa alat-alat musik ini adalah hukumnya haram. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawaj al-Iktiraf al-Kaba'ir, bahwa kata beliau, termasuk di antara dosa besar adalah memainkan, mendengarkan alat-alat musik ini. Dan subhanallah, musibah kita sekarang, hampir di tempat-tempat umum kita disuguhkan, telinga kita disuguhkan menu-menu yang haram ini. Di tempat-tempat umum ada alat musik di sana, ada musik di sana. Dan yang lebih musibah lagi, terkadang di masjid ada musik. Dari mana munculnya hari? Dari handphonenya, akhi. Dari handphone. Bukan berarti handphone itu hukumnya haram, tidak. Yang haram alat musik, yang suara musik yang muncul dari handphone itu. Yeah. ganti handphone Anda dengan suara yang tidak ada musiknya. Memang ada Ustaz, banyak. Masya Allah, ada yang suara jangkrik, burung, ada suara burung. Ha? Iya. Nah, ini bukan. Dan subhanallah. Bahkan di mataf, di tempat tawaf ketika kita berada di Masjidil Haram pun, musik ini pun mengganggu kaum muslimin, disuguhkan kaum muslimin di tempat yang paling suci. Maka ini sebuah dosa yang besar bagi orang-orang yang lalai akan hal ini dan tidak mengindahkannya. Ya, dia bukan berdosa perbuatannya memberikan nada dering dengan musik tadi, tapi yang lebih besar, lebih berat ketika dia berada dalam, ya, dia masya Allah muslim, ingin sholat berjamaah, berada dalam masjid, lupa mematikan handphonenya, ketika Allahu Akbar bunyi musik dari handphonenya, dan terkadang musik nyanyian-nyanyian yang sedang populer pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi dalam sholat jamaah orang? Semua satu masjid terganggu. Anda perdengarkan, nah, yang haram di sana, ya. Maka bagi yang menjual nada-nada dering yang mengandung musik, hukumnya adalah haram. Nah, dan seluruh media-media yang di sana berisinya alat musik, musik isinya adalah haram. CD, DVD dan lain-lain. Bukan DVD-nya yang haram, tapi isinya yang haram. Isilah kebaikan di sana. Isi Quran, isi ceramah-ceramah agama atau pengajian-pengajian ilmiah yang berguna, sehingga Anda tidak melakukan hal yang haram. Mubahatun nafa', satu manfaatnya yang mubah. Kemudian berarti al-ain, zat yang tidak ada manfaat, tidak sah jual belinya. Zat yang tidak ada manfaat, tidak sah jual belinya. Dan ini berbeda dari masa ke masa. Mungkin di masa dulu, seperti contoh yang dibuat oleh para ulama taqaddimin, seperti Ibn Muwaffaq sendiri mengatakan dalam contohnya, kal hasyarat. Apa zat yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak sah diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya, kata beliau, seperti serangga, seperti lintah. Di masa itu mungkin tidak ada manfaatnya. Sekarang yang akhir, bukankah ada pengobatan menggunakan lintah? Berarti dia memiliki nilai. Sekarang seperti yang serangga yang digunakan, cacing, jangkrik juga bisa untuk cangkrik, obat. Cacing untuk obat apa namanya? Tipes. Pencernaan tipes. Dan banyak hasyarat yang bisa berguna. Ya, maka kalaulah kita taklid bukta kepada para ulama dahulu, kan mengatakan haram itu jual jangkrik, haram itu jual cacing. Karena kata para ulama, akal hasyarat, serangga tidak boleh, barang-barang kecil tidak boleh perjualbelikan, tidak ada gunanya. Itu para ulama dulu mengatakan an-naf', manfaatnya tidak ada. Tapi ketika ada manfaatnya, boleh. Ya, boleh. Seperti cacing juga bisa untuk berburu ikan, dapat ikan yang besar. Boleh diperjualbelikan ini. Allahi barik fi. Min ghairi hajatin. Dengan tidak ada hajah. Ada sebagian hewan yang najis. Tetapi ada hajah untuk menjual belikannya, seperti anjing. Seperti anjing. Karena dibenarkan secara syariat untuk melihara anjing, dan menggunakan anjing untuk menjaga kebun. Menjaga kebun, lil harthi wasaidi, menjaga kebun dan untuk berburu. Boleh anjing ini digunakan, Anda memelihara anjing. Dan siapa kata Rasulullah yang memelihara anjing bukan untuk berburu dan untuk berkebun, berkurang dari pahalanya setiap hari satu qirat. Subhanallah, kaum muslimin pada saat ini banyak yang lalai. Lihat orang non muslim jadikan memelihara anjing dan jadikan hewan kesayangannya, dia juga buat Padahal Anda sholat belum tentu diterima Allah pahalanya. Tapi sekarang sudah pasti berkurang satu qirat sehari. Untung atau rugi kalau bisnis namanya ini? Rugi. Ya. Tapi kalau berguna untuk menjaga kebun, boleh. Tapi taruh di kebun. Kebun itu di mana? Bukan di depan rumah. Ini. Ya, okay. Menjaga rumah, para ulama menjelaskan, menjaga rumah tidak boleh dengan anjing. Karena dia akan mengganggu semua orang yang lewat. Bila lewat anak-anak, Anda mengganggu tetangga, kata Rasulullah SAW. Azala Jibril yusini biljar. Jibril mewasiatkan kepada aku berbuat baik kepada tetangga. Dia dengan anjingnya ini akan mengganggu semua orang yang lewat. Yang dimaksud di sini menjaga kebun. Dengan menjaga, karena perkebunan biasanya bukan di tempat perumahan. Perumahan dijaga dengan satpam ya. Daripada Anda ngasih anjing makan, lebih baik ngasih satpam. Gaji satpam dan dia dan keluarganya hidup. Baik. Bagaimana dengan anjing pelacak? Bolehkah diperjualbelikan? Ya. Anjing pelacak yang diperjualbelikan adalah jasa mengajarkannya. Ya, subhanallah. Ya. Anjing pelacak tersebut lebih canggih daripada alat-alat detektor untuk mencari sesuatu yang terlarang. Dan menghalangi bahaya yang disebabkan oleh masuknya barang-barang terlarang ke suatu daerah dengan bila masuk sedera merusak para pemuda, merusak orang-orang yang menggunakan narkoba tersebut, dengan adanya pemeriksaan dengan menggunakan anjing ini, anjing pelacak ini lebih bisa dihalangi, dengan demikian mudah ada manfaatnya. Manfaat yang berubah. Allah Ta'ala alam. Ya. Bagaimana dengan kucing? Permasalahan kucing, khilaf para ulama dalam hal ini. Jumhur para ulama membolehkan jual beli kucing. Walaupun ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, ya, nah Nabi SAW an bayil kalbi wasinnur. Nabi melarang menjual anjing dan kucing. Sebagian para ulama, jumhur ulama mengatakan larangan tersebut karena kucing tidak ada faedahnya. Itu hikmahnya larang Rasulullah SAW. Berbeda dengan anjing tadi. Ya. Bila kucing ada faedahnya, ya untuk menjaga cari tikus. Sekarang berantas tikus. Berantas tikus, tapi subhanallah. Kucing takut sama tikus. Kalau kucing takut sama tikus, tidak ada manfaatnya. Tidak boleh perjualbelikan. Tapi Allah Ta'ala alam, dalam hal ini pendapat yang terkuat seperti yang dipilih oleh Syekh Utsman bin Taimiyah, dan juga pendapat yang dinyatakan sahih oleh Syekh kami Syekh Abdullah bin Hamad Al-Hamad dalam bukunya Syarh Zadul Mustaqni, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah melarang. Hukum larangan Rasulullah ada atau tidak ilatnya atau tidak, hukum asalnya adalah terlarang. Maka Allah Ta'ala, ini pendapat yang rajih menurut saya, Allah Ta'ala alam, bahwasanya jual beli kucing termasuk haram walaupun ada manfaatnya. Wabillahi taufik atau saya jawab saja. Ya? Baik. Nah. Ikhwanul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Demikian apa yang telah beliau sampaikan dari pembahasan materi kitab ini. Untuk Anda ingin memperdalam materi, silakan di 0218236543 via telepon, dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Untuk pesan singkat, kami persilakan di 0819896543. Kami angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dengan Ibu siapa ini? Di mana ini? Mohon maaf. Ibu Yana di Sangatta. Ibu Yana di Sangatta, silakan Ibu. Pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau nanya, kalau seandainya saya memperjualkan belikan kucing, Boleh tidak Ustaz? Seandainya Bu ya, berarti belum Ibu ya? Belum kan Bu? Belum. Alhamdulillah. Bagus, bertanya sebelum terlanjur. Baik. Ya. Tadi setelah kita jelaskan bahwa pendapat yang terkuat dalam hal ini karena Rasulullah melarang menjual belikan kucing, ya, maka jangan Ibu membuat objek jualan Ibu adalah kucing. Banyak hewan yang lain yang halal, ayam, kambing lebih besar keuntungannya. Subhanallah teman saya jual kambing, subhanallah tadi berkahnya luar biasa dan banyak keuntungannya. Allah barik fiik. Nah, berikutnya Khotbah Islam kami persilakan kembali di 0218236543 untuk Anda yang bertanya. Halo. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Ibu. Iya, Ustaz. Dengan Ibu siapa, di mana nih? Saya Ibu Ria. Ibu siapa, mohon maaf? Ibu Ria. Ibu Ria di? Ibu Ria di Jakarta. Silakan Bu Ria pertanyaannya. Ini Ustaz, saya mau tanya. Saya berjualan makanan, kue. Tapi kadang-kadang kan ada momen untuk agama lain gitu, kayak ada Natal. Boleh nggak saya memanfaatkan momen itu, Ustaz? Yang Ibu jual kue apa? Kue Natal atau kue comro dan bakwan dan lain? Ustaz, jadi nanti hiasannya menyesuaikan begitu, Ustaz. Boleh tidak, Ustaz? Saya tanya lagi, yang Ibu jual kue khas khusus Natal atau kue comro, singkong goreng, dan lain-lainnya? Kue kering, kue kayak kastengel. Coklat. Artinya kue itu Ibu buat juga walaupun di luar saat Natal? Iya, betul. Tapi boleh, nggak ada masalah, Ibu. Kalau saya ada hias-hias ala Natal, tema... Tidak boleh. Tidak boleh. Bila bakwan tadi Ibu buat seperti ala Natal, haram Ibu ikunya menjualnya. Baik. Tapi kalau bakwan seperti bakwan biasa, halal, alhamdulillah. Baik, terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik, Ibu. Iya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Demikian Ibu Ria di Jakarta yang bertanya. Silakan kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana, mohon maaf? Waalaikumsalam. Nama saya Azman di Kalimantan Barat. Saman, Pak. Saya Azman di Kalimantan Barat. Asman. Silakan Pak Asman. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam terbukatu. Begini Bu Ustaz, pertanyaan saya. Masalah ayam madu Ustaz. Ayam madu. Nah, kita melihara ayam untuk, memang kita tidak mengadu ayam itu, tapi mereka untuk diadu. Dan tukang adu itu Bapak tahu dia tukang adu dan beli ke Bapak. Ataupun tidak tahu ataupun tahu. Iya, tiap saya jelaskan Pak Azman. Iya. Loi barik fiik. Waalaikumsalam. Ya, fi. Mengadu hewan hukumnya adalah haram. Seperti mengadu manusia dalam ring tinju. Apalagi ada uangnya Ustaz ya. Apalagi ada uangnya. Ya. Maka seorang yang membeli, dan saya biasanya kalau untuk sabung ayam ada perjudiannya. Iya, perjudian itu di situ. Maka bila Anda peternak ayam dan alhamdulillah ternyata ayamnya ayam jago, bisa untuk diadu. Kalau orang yang beli Anda enggak tahu, datang dia pakai masyaallah, pakai peci, dan Anda enggak kenal sama sekali dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia tukang adu. Lalu dia ingin beli aja. Karena mungkin satu dan lain hal. Ya, mungkin kekar badannya, ayamnya atau bagus bulunya dibeli. Boleh Anda jual. Tapi bila yang datang itu bilang, waduh, mana kalah saya Pak. Tolong dong ayam yang paling mantap. Atau Anda memang tahu bahwa dia tukang adu. Haram Anda jual kepada dia. Karena Allah mengatakan, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam maksiat dan dosa. Bila Anda kejual kepada dia, akan digunakan untuk adu dan berjudi dia, menang atau kalah, dia berdosa. Dan Anda pun ikut berdosa kalau membantu dia untuk memudahkan dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Allah barik fiik. Silakan kembali kami angkat telepon yang selanjutnya. Halo, di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana ini? dengan Pak Asdi, Ustaz. Asdi di mana? Di Kayu Putih, Ustaz. Silakan, Pak. Ustaz, mohon maaf nyimpang dikit, Ustaz. Iya. Ustaz, ini kan ada kita, ada apa namanya? Kita ini ada orang yang mau jual rumah, Ustaz. Iya. Tapi untuk sekarang ini, Ustaz, dia persyaratkan nanti kalau anaknya sudah lulus lulus SMA, Ustaz, baru rumahnya dijual. Dia menjual, tapi nanti kalau anaknya lulus SMA. Iya, Ustaz. Tapi berarti sekarang belum dijual? Bukan, tapi sekarang ini, Ustaz, dia sudah mulai menawarkan. Minjem-minjem uang, Ustaz. Oh, enggak paham, Ustaz. Orang itu udah mulai minjem uang gitu, Ustaz. Minjem ya, uang ya, dengan jaminan nanti rumah akan dijual kalau tamat SMA. Betul, Ustaz. Terus. Nah, itu harganya boleh disepakati dari sekarang nggak, Ustaz? Kan belum ada penjualan dia. Oh, belum ada, Ustaz. Ya, kan belum ada niat dia jual, kan? Anaknya belum mungkin masih SD. Iya. Yeah. Betul. Huh? Maka belum ada niat. Kalau ada niat, tidak ada jual beli situ. Ya, jadi belum tidak ada sama sekali tawar menawar di situ, Pak. Oh, baik, Ustaz. Baik, ya, Ustaz. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak Asdi. Terima kasih. Afan. Taufik. Ya. Fik barakallah. Demikian pertanyaan dari Pak Asdi dan sudah dijawab oleh Ustaz. Semoga bermanfaat. Berikutnya kami bacakan apa yang telah masuk dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Silakan Anda kirimkan di 0819896543. Dari saudari Farihah, Ustaz, di Kendari. Farihah di Kendari, ya. Masyaallah. Ustaz, bolehkah kita berjualan flash disk yang isinya edukasi anak? Isinya di dalamnya ada musik, lagu anak-anak Islam dan pelajaran-pelajaran membaca alif ba ta tapi dengan nada dan lagu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Bolehkah? Ustaz. Ya, edukasi tapi ada musik. Ya. Edukasi artinya mendidik. Iya. Hah? Mendidik anak dengan musik. Ya. Rasulullah telah mengharamkan musik. Alat musik ya maksudnya. Ya. Alat musik dan suara yang keluar dari alat musik diharamkan. Ya. Ijma perulama dari masa ke masa hal ini. Sekarang Anda mengatakan, yang haram ini saya gunakan untuk mendidik. Kira-kira anak Anda jadi apa nantinya? Jadi pendengar haram. Ah, sekarang Anda gabungkan dengan mengajarkan huruf ijahiyah. Dan di sana adalah merupakan dasar basis untuk membaca kitabullah. Dosanya semakin besar ya, akhi. Yeah. Ya. Para ulama kita yang hafal Al-Qur'an, yang bisa baca Al-Qur'an dia di luar kepalanya seperti Imam Syafi'i, khatam 2 hari 1 hari 2 kali pada saat Ramadan. Hah? Apakah dia belajar seperti Anda itu? Tidak. Ya. Bila orang lahir dari pelajaran seperti itu, akan lahir nanti orang-orang yang baca Quran hanya musiknya saja yang dia dapatkan. Tidak dia dapatkan nur dari Quran tersebut. Ya. Maka jangan buat bid'ah yang merusak diri Anda dan merusak generasi Anda. Karena ini adalah perusakan ini. Rusak generasi dengan alat musik tersebut. Allah Ta'ala. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Ya. Berikutnya pertanyaan dari seorang akhwat di Medan. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon diulang penjelasan tentang cacing tadi. Apakah cacing boleh untuk pengobatan seperti minum rebusan air cacing? Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Kembali kepada apakah dia minal khaba'is atau tidak. Kemudian, bila memang ada manfaatnya dan tidak ada pengobat-obat dengan yang lain. Yang lain atau ada tapi ini jauh lebih cepat penyembuhannya, insya Allah dalam keadaan darurat dibolehkan. Ya, dalam keadaan darurat dibolehkan, Allah Ta'ala. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Aska di Cimahi, Ustaz. Ini berkaitan dengan yang saat ini marak, Ustaz, melihara burung kicauan untuk kontes. Bolehkah kita menjual belikan burung kicauan untuk kontes yang kadang harganya sudah tidak masuk akal sampai ratusan juta? Allah barik fik. Kontes tadi untuk ikutnya bayar uang. Bayar uang. Ikut sertaan. Kalau menang dapat hadiah. Dapat. Kalau kalah nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ya, judi ini. Maka bila Anda mengetahui bahwa burung yang Anda pelihara ini akan dibelinya untuk dimasukkannya ke dalam kontes, ketika dia menang harganya tinggi ratusan juta, ya, dan masukannya itu untuk dengan cara perjudian tadi, Anda termasuk tolong-menolong dalam dosa. Tapi kalau enggak, dia tidak pernah bilang masalah kontes, dia orang yang memang ingin suaranya bagus dan indah dan enak, alhamdulillah, halal bagi Anda untuk menjualnya. Karena keindahan, ya, yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang mubah. Walaupun harus Anda, walaupun dia harus menawar umpamanya dengan harga 10 juta, 20 juta, itu sebuah keindahan. Wallah taala alam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya untuk Abu Aska di Cimahi. Berikutnya kami beralih kembali ke via telepon. Silakan mulai sekarang Anda menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana? Dan Ibu atau Bapak, dari Ibu, maaf. Ibu. Ibu. Ya. Dari Bu Nur di Batam. Silakan, Bu, ya, Nur, Bu Nur di Batam. Ah, ini Pak Ustaz. Ya. Nah, saya kan ada saham di Bank BNI. Saham? Di Bank BNI. Yang syariah atau non-syariah, Ibu? Uang. Syariah atau non-syariah? Banknya? Bank BNI ini bukan Bank BNI syariah, biasa ya. Oh. Jadi Ibu beli sahamnya di bursa? Iya. Yang syariah ya? Bukan, bank BNI biasa aja. Yang riba ya? Iya, jadi katanya itu riba. Itu riba ya Pak Ustaz? Iya. Jadi kalau seandainya kita tidak saham kita itu tidak diambil bunganya, modalnya aja, itu boleh? Iya. Cukup, Ibu. Sekarang Ibu lepas saham itu langsung sekarang, karena sekarang Ibu memiliki saham di perusahaan riba. Saham di perusahaan riba. Berapa Ibu beli dulu, segitu Ibu jual. Jangan merapkan pertambangan pasti pertambangan riba. Ya, sekarang kalau walaupun tidak ada bunganya, saham, andai umpamanya, saham Ibu tadi ketika masuk sekitar 1 miliar umpamanya. Kemudian ketika Ibu akan tahu bahwa ini dosa karena ikut andil memiliki suatu perusahaan yang haram, Ibu bertobat. Ketika Ibu bertobat ingin lepas sahamnya, Ibu jual, turun nilai saham tadi menjadi umpamanya 100 juta. Rugi besar 100 juta kan ya? 100 juta ini ya, Ibu jual tetap 900 juta tadi ya, lebih tetap Ibu dalam keadaan berdosa karena ini adalah bagian daripada Ibu ikut andil dalam perbuatan riba. Kalau gitu. Ya. Nah, ini cuma simpan doang. Ibu saham atau nabung? Enggak, nabung aja. Jadi saya dengar saham. Ya. Enggak, nabung aja. Nabung deposito atau nabung biasa? Nabung biasa. Tabungan biasa tetap akadnya adalah qard namanya. Sepakat para ulama seluruhnya bahwa nabung di rumah keuangan tersebut akadnya qard, memberikan pinjaman. Sekarang Ibu memberikan pinjaman kepada Bank BNI. Kemudian akan digunakannya untuk memberikan pembiayaan dengan cara riba juga. Membantu dia berbuat riba atau tidak? Iya. Kemudian Ibu diberinya bunga. Bunga ini adalah riba. Iya. Jelas, Ibu? Jadi kalau misalnya bunganya tak ambil? Walaupun tidak Ibu ambil bunganya, pada saat Ibu menandatangani pembukaan rekening, di sana ada klausul pernyataan bahwasanya Ibu akan diberikan bunga, ya kan ya? Ibu tanda tangan ini setuju kan? Iya. Apa artinya? Ibu akan diberikan riba dan Ibu setuju walaupun gak Ibu ambil. Sudah berdosa atau belum? Iya, betul. Allah yang balik fikir, Ibu. Jadi lebih baik dipindahkan ke bank syariah ya Pak ya? Insya Allah. Cukup, Bu Nur? Ya, terima kasih ya Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan dari Ibu Nur di Batam, semoga bermanfaat untuk yang lainnya juga. Masih kami angkat telepon yang selanjutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dengan Waluyo di Cikarang. Silakan Bapak Waluyo pertanyaannya. Begini Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum. Agak melenceng, jadi begini, saya kan bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur part otomotif. Usahanya mubah. Saya pun bagiannya di bagian programmer yang mubah. Nah, pertanyaannya untuk sebagian modalnya itu memang dari cara riba ya. Untuk beli mesin itu mereka dengan menggunakan leasing dengan sistem ribawi. Terus yang keduanya, ternyata saya baru tahu untuk manajemen itu, untuk uang kas perusahaan itu mereka simpan dengan bentuk deposito berjangka. Berarti mereka dapat penghasilan tambahan dari ribawi ya. Nah itu untuk gaji saya dari perusahaan itu statusnya gimana ya Ustaz? Apakah mereka perusahaan itu menyatakan bahwa gaji karyawan juga dari bunganya? Saya kemarin sempat nanya ke direktur saya langsung. Pokoknya ya pendapatan itu masuk ke masuknya ke pendapatan dan itu ya digunakan untuk operasional di, jadi untuk campuran entah untuk bayar tagihan yang leasing tadi atau untuk pokoknya di, nyampur start. Tapi gaji emang, karyawan mungkin nggak dari situ juga. Ya saya kurang tahu tapi tanyakan kan, kalau memang mau gaji karyawan dari situ bilang saya nggak mau gaji saya dari bunga, saya berikan kepada Anda jasa yang halal, ente kasih saya uang yang haram. Oh, gitu. Kalau tapi dibilang kalau... oh itu bukan urusan kamu, kalau nggak kamu cari perusahaan yang lain apa boleh buat ya, hitung berapa bunganya yang uang Anda dari bunga itu kemudian berikan kepada fakir miskin. Oh berarti intinya masih boleh ya Ustaz ya? Boleh, Anda kan gak ada hubungan dengan yang haram, yang buat haram mereka. Oh iya berusaha. Anda berikan jasa yang haram, maaf, Anda berikan jasa yang halal dan dapat uang. Uang mereka bayar dengan sebagian ada yang haram. Ya yang haram itu aja yang Anda keluarkan. Oh, baik Ustaz. Paham, Pak Wali ya? Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Oloyo, satu lagi kami angkat telepon di 0218236543. Halo. Silakan, halo. Belum terangkat, Sat. Kita tunggu. Silakan kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Halo. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Pak. Bapak Ahmad di Bogor. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Ahmad. Saya mau nanya, saya kan buka konter ya Ustaz ya. Apa? Konter. Buka konter HP. Buka konter HP. Iya. Masya Allah. Nah itu kan saya kan jualan headset ya. Headset. Itu hukumnya gimana ya? Headset itu apa? Headset untuk telinga gini Ustaz. Terus? Ya kan dia kan jualan konter, takutnya untuk dengerin musik. Gitu. Ya, headset ya, bisa digunakan untuk musik, bisa juga digunakan untuk nelfon dan biasanya digunakan untuk nelfon. Seperti handphone bisa juga dipakai untuk jadi musik, bisa juga untuk nelfon, tapi tujuan handphone itu adalah untuk nelfon. Tidak ada orang beli handphone tujuannya untuk musik. Ya, aku masalahnya adalah mubah. Sama juga Ustaz, gimana saya jual televisi kalau gitu? Umumnya televisi kan isinya musik. Bisa televisi lihat musik, bisa televisi lihat alhamdulillah kajian di rojak. Hukum asalnya adalah mubah. Kecuali dia mengatakan ini yang cocok headsetnya untuk musik yang begini apa? Yang musik begini apa yang cocok? Kalau gitu jelas dia akan gunakan untuk musik. Jangan jual ke dia. Bilang ke dia, saya enggak jual untuk Anda yang cocok untuk musik. Yang cocok untuk mendengar suara yang jelas ada. Nah Ustaz, pertanyaan satu dari pesan singkat Ustaz. Ini penting Ustaz. Dari seorang bapak di Jakarta yang bertanya, Ustaz bagaimana hukumnya kita menjual belikan rokok di warung kita? Permasalahannya hukum rokok ini apa? Alhamdulillah fatwa dari MUI Indonesia telah mengharamkannya. Dan seperti yang saya jelaskan di buku Harta Haram pada 2 abad yang lalu, para ulama mazhab Syafi'i lihat Anda di Hasyiah Qalyubi dan Umairah, di mana mereka mengatakan bahwasanya para ulama kami telah mengharamkan rokok. Jadi aneh kalau umpamanya Anda lihat kiai-kiai yang mengaku mazhab Syafi'i mereka merokok. Padahal ulama mereka 2 abad yang lalu dan ulama kaum muslimin waktu itu sudah mengharamkannya. Karena kata dia rokok dengan rokok bisa menyebabkan penyakit yang lain datang. Itu penelitian 2 abad yang lalu. Penelitian sekarang, rokok itu yang mematikan. Coba lihat Anda iklan sekarang. Tidak ada lagi mengganggu janinnya. Rokok mematikanmu. Artinya rokok racun. Dan untuk dimakan dan perjualbelikan. Maka memperjualbelikannya adalah hukumnya haram dan keuntungannya haram. Dan bekerja di perusahaan adalah perusahaan yang haram. Dan menanam tembakau yang dijual di perusahaan rokok adalah hasil yang haram. Ya. Ijma para ulama ini dari masa ke masa. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Mohon ikhtitamnya Ustaz. Allah assalamualaikum. Ya, kaum muslimin, kaum muslimin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan dunia ini untuk melanjutkan sisa-sisa hidup kita menemui Allah Azza wa Jal, persiapkan sesuatu yang halal agar ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal, kita tidak membawa sesuatu yang haram yang memberatkan kita pada saat pertemuan tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.